Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sore ini kita akan memulai al-babut tasi', bab yang ke-9, ya, fil hajri, tentang al-hajr. Wa fihi iddatu masaila, pada bab ini terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wa anwa'ih wa anwa'uhu, ma'nahu makna al-hajr. Apa makna al-hajr? Apa definisinya? Wa adillatu masyru'iyatihi, dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-hajr. Wa anwa'uhu, macam-macam, jenis-jenis al-hajr. Ada dua jenis yang akan dijelaskan nanti. Naam. طيب الأول تعريف الحجر ديفينيسي الحجر الحجر لغة المنع الحجر maknanya dari segi makna bahasa bahasa Arab yaitu al-man'u menghalangi ya menghalangi melarang. Wa fi syar'i man'u insanin min tasarrufihi fi malih. Man'u insanin menghalangi seseorang, melarang seseorang min tasarrufihi dari tindakannya, fi malihi, pada hartanya. Jadi hajr adalah penghalangan, pelarangan kepada seseorang dari bertindak, ya, melakukan tindakan pada hartanya. Jadi orang yang dihajr, dia tidak punya hak melakukan tindakan terhadap hartanya, tidak bisa dia gunakan untuk jual beli dan semisalnya, meskipun harta itu miliknya, tapi dia terlarang, terhalangi. Athani, yang kedua, adillatu masyru'iyati, dalil disyariatkannya al-hajr. Wal aslu fi qawluhu ta'ala, al-asal yakni ad-dalil, kata al-asal macam-macam maknanya. Al-asal bisa berarti prinsip pokok, bisa berarti dalil, ya. Al-asal di sini artinya dalil. Al-aslu fi artinya dalilu fi. Dalil yang menjadi dasar pijakan tentang disyariatkannya al-hajr. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa la tusufaa amwalakum. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu, yang pandir. Ya. Harta kalian. Harta kalian. Amwalakum. Harta kalian maksudnya harta mereka, milik mereka maksudnya. Ya. Harta mereka ini jangan kalian serahkan kepada orang-orang yang safih, orang yang dungu itu harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Jadi amwalakum ay amwalahum, yaitu harta mereka. Jadi harta itu milik mereka, milik orang-orang yang safi, orang-orang yang dungu mengurus harta itu. Tetapi kenapa di ayat Allah SWT menyandarkan harta-harta itu kepada kalian yang ya diperintah di sini? Lakin udhifa ilal awliya'i, akan tetapi disandarkan, digandengkan kepada para wali, disandarkan kepada para wali, didofahkan kepada para wali. Wala tu'tu, janganlah kalian wahai para wali, ya, wali anak kecil, wali anak yatim, wali, ya, janganlah kalian berikan kepada orang-orang dungu itu harta mereka, milik mereka, tetapi didofahkan kepada para wali, yakni harta-harta kalian, lafadznya li'annahum qa'imun 'alaiha, jadi maknanya harta mereka yang ada di dalam kekuasaan kalian. Nah, begitu berarti maksudnya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka para wali, qa'imun 'alaiha, mereka yang mengurusi harta itu, mudabbiruna laha, mereka yang mengatur harta-harta itu, ada di dalam kekuasaan mereka selaku wali. Oleh karena itu didofahkan, disandarkan harta itu kepada mereka, karena di tangan mereka, bukan di tangan ya pemiliknya. Selama mereka safi, jangan diserahkan harta mereka ke tangan mereka, tetap di dalam kekuasaan kalian, di tangan kalian. Begitu. Kenapa? Karena orang-orang yang safi, orang yang dung, yang tidak bisa mengurus, tidak pandai mengurus harta, tidak pandai memelihara harta, tidak bisa dipegangi harta, karena dia akan menghancurkan hartanya, dia akan menghabiskan hartanya dengan sia-sia. Jadi jangan diserahkan kepada mereka. Tayyib. Ini penghalangan kan? Hajar, penghalangan terhadap as-sufaha, orang-orang yang safi itu, untuk bertindak pada harta mereka, karena tidak boleh diserahkan kepada mereka untuk mereka bertindak padanya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 6, wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim itu. Kalian para wali yang menjadi wali anak yatim, yang memegang harta anak yatim itu, ujilah anak-anak yatim itu. Hatta idza balagun nikahah, sampai mereka cukup umur untuk kawin, untuk menikah. Ya. Yaitu balik. Naam. Sebagaimana akan datang nanti penjelasan, bahwa hajar, penghalangan terhadap anak kecil, anak yatim, ya, untuk bertindak, bertasarruf pada hartanya sendiri, hilang, berakhir dengan mencapai usia baligh, yang merupakan usia yang cukup untuk menikah. Nah, fa in anastum minhum rusda, kemudian jika menurut pandangan kalian, menurut pendapat kalian, mereka anak-anak yatim itu telah cerdas. Arus di sini kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta, mengurus harta. Telah cerdas, telah pandai mengurus harta, memelihara harta. Fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah kepada mereka harta mereka. Tayyib, jadi di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala nah, pertama ana lanjutkan nanti ana kembali menjelaskan. Naam. Wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala dalil yang ketiga, Al-Baqarah 282. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu. Ayat ini adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah 282. Ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an yang terkait dengan at-tadayun, berutang. Ya. Apabila seseorang berutang. Nah, pada potongan ayat yang dikutip di sini, ya, yakni apabila seseorang melakukan muamalah utang piutang, hendaknya dicatat, ditulis, dan jumlahnya besar, ya, dicatat, ditulis. Nah, agar hak itu terjaga. Nah, di sini Allah SWT berfirman pada kutipan ayat ini, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, apabila orang yang berutang al-madin 'alaihi al-haqq, yang punya tanggungan utang yang merupakan hak orang lain yang harus dia bayarkan, ya, safihan, apabila yang berutang itu safih, dungu, tidak pandai mengurus mereka harta, au dhaifan, atau dia lemah, keadaannya lemah, au la yastati'u an yumilla huwa, atau dia tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa mendikte, karena di pada ayat sebelumnya, yakni pada potongan ayat sebelumnya diperintahkan agar orang juru tulis menulis, ya, dengan sejujurnya, dan yang berutang, yang punya hak, mendiktekan utangnya agar dicatat. Nah, tapi apabila yang berutang itu safih, dia dungu, atau dia keadaannya lemah, atau laistati ayyumil, atau dia tidak bisa mendiktekan, falyum lil waliyyu bil adl, maka hendaknya walinya yang mendiktekan utangnya tersebut secara adil untuk dicatat. Wastashhidu shahidain, dan hendaknya kalian mempersaksikannya kepada dua saksi pria yang terpercaya. Naam. Fadallat hadhihi al-ayatu ala jawazil hajri, maka ayat-ayat ini menunjukkan bolehnya hajar ala safihi, terhadap seorang yang safi, yang dungu, yang tidak pandai mengurus melihara harta, wal yatimi, dan anak yatim. Anak yatim adalah man mata abuhu wa huwa saghir lam yablug. Anak yatim adalah seorang anak yang ayahnya meninggal dalam keadaan dia masih kecil, belum baligh. Ya. Wa man fi ma'nahuma, dan siapa saja yang semakna dengan keduanya. Kal majnuni, seperti orang gila. Wa saghiri, anak kecil. Meskipun tidak yatim, ya, ayahnya masih ada, tetapi dia masih kecil. Naam, maka semakna dengan itu, fi amwalihim, menunjukkan bolehnya melakukan hajar pada harta benda mereka. Li'alla tata'arradha lidhaya'i wal fasad. Ya, agar harta mereka itu tidak beresiko, ya, hilang, rusak, hancur, habis dikarenakan tidak terurus dengan baik, tidak terpelihara dengan baik. Wala tudfa'u ilaihim, dan tidak boleh diserahkan ke tangan mereka untuk dikuasai sepenuhnya oleh mereka. Illa idza tahaqqaqa rusyduhum, kecuali apabila ya telah terpastikan rusyduhum, telah terrealisasi, terwujud rusy, yakni kepandaian mereka mengurus harta, melihara harta. Walil wali, dan bagi wali dia punya wewenang, an yatasarrafa fi amwalihim, untuk melakukan tindakan pada harta benda mereka. Idza da'at al-maslahatu lidzalik, apabila maslahat menuntut hal itu. Apabila maslahat menuntut hal itu. Naam. Nah, safih di sini, safih, orang dungu yang tidak pandai mengurus harta, ini mencakup anak kecil maupun yang sudah dewasa tetapi dia safih. Meskipun dia sudah dewasa tapi dia safih, dia dungu dalam mengurus harta dan merah harta. Maka tetap tidak boleh diberikan harta yang terkuasai dan bertindak semaunya. Nah. Tayyib. Karena orang yang safi, yang dungu, yang tidak pandai mengurus harta, melihara harta, dia akan melantarkan harta itu. Dia akan hancurkan, dia akan dengan kesembronoannya. Ya. Dia akan menelantarkan hartanya, merusak hartanya, menghancurkan hartanya. Adapun anak yatim, sudah jelaskan tadi, anak yatim itu anak kecil yang belum balig, yang ayahnya meninggal. Jika sudah balig, sudah bukan anak yatim. Naam. Sebagai faedah, ada perkecualian sedikit di sini, ya, yaitu boleh memberikan harta tertentu dengan nilai yang kecil, ya, kepada anak kecil, yang sudah mumayyiz, juga kepada orang yang dungu, ya, untuk dia berjual beli dengannya untuk membeli sesuatu, tapi yang nilainya kecil, ya, sedikit, yang biasa dipegang oleh anak kecil, baik sudah mumayyiz atau belum mumayyiz. Begitu pula orang dungu, ya, yang biasa dipegang oleh mereka secara adat, ya, pada adat kebiasaan, uang 1.000 rupiah, uang 2.000 rupiah, 3.000 rupiah dan semisalnya, ya, untuk dia membeli sesuatu, beli jajan dan semisalnya. Nah, jadi itu dengan seizin walinya. Tayyib. Jadi walinya boleh melakukan itu. Nah, memberikannya, jika diberikan oleh walinya kemudian dia gunakan untuk berbelanja, berarti itu sudah seizin walinya. Maka itu sah. Karena secara adat itu sedikit dan biasa gitu. Secara adat termaafkan. Nah, itu dianggap sah. Adapun orang gila tidak sama sekali. Adapun orang gila, meskipun sedikit tidak sama sekali. Diberi uang, bukan dibelanjakan, dimakan. Hah? Orang gila. Atau dirobek. Tayyib. Diberi uang, dikira roti. Nah, orang gila tidak. Tidak ada sama sekali perkecualian. Nah, tayyib. Kita lanjut. Al-thalithu yang ketiga. anwa'uhu. Al-hajru ala nau'ain. Hajr diklasifikasi menjadi dua macam. An-nau'ul awwal, jenis yang pertama, al-hajru limaslahatil mahjuri alaih. Hajr untuk kemaslahatan orang yang dihajar, orang yang dihalangi, yang dilarang bertindak pada hartanya, untuk maslahatnya dia, maslahat pribadi dia, pemilik harta itu. Kal hajri ala sabi, seperti hajar yang dilakukan terhadap anak kecil. Anak kecil itu punya harta, ya, dia punya harta, tetapi dia dihajar. Dia dilarang, dihalangi bertindak pada hartanya. Jadi tidak diserahkan harta itu sepenuhnya kepada dia untuk kemaslahatan dia, agar hartanya tidak terlantar, tidak habis, tidak hancur, ya. Wasafih, yang kedua, safih orang yang dungu meskipun sudah dewasa. Dungu, tidak pandai mengurus harta, melihara harta. Untuk kemaslahatan dia, pribadi dia, untuk kemaslahatan hartanya. Agar tidak terlantar, tidak habis, tidak hancur. Apabila diserahkan kepadanya. Karena dia tidak pandai mengurus dan melihara harta. Wal majnun, orang gila. Untuk kemaslahatan orang gila itu. Jadi siapa yang bertindak, melakukan tasarruf terhadap harta itu terkait dengan kemaslahatan orang-orang yang dihajar, anak kecil itu, ya, orang dungu itu, orang gila itu, wali yang mengurusinya. Walinya mengurusinya, membelikannya makanan, minuman, pakaian, dan kemaslahatan-kemaslahatan itu, hajat-hajatnya, walinya yang mengurusnya. Ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Wa la tutsufaha amwalakum." An-Nisa ayat 5 sudah lewat penjelasan ayat ini. Janganlah kalian, wahai para wali, menyerahkan kepada orang-orang safih itu, orang-orang dungu itu yang tidak pandai mengurus melihara harta, harta-harta mereka yang ada di dalam kekuasaan kalian. Ini yang pertama, hajar untuk kemaslahatan pemilik harta yang dihajar. Ya. An-Nau'ath-Tsani, jenis yang kedua, al-hajru 'alal insani limaslahati ghairih. Hajr terhadap seseorang, penghalangan, pelarangan terhadap seseorang bertindak pada hartanya, limaslahati ghairih, untuk kemaslahatan orang lain yang terkait dengan hartanya, yang punya hak pada hartanya. Orang lain yang dimaksud, maslahat orang lain ini, orang lain dimaksud adalah siapa? Yang punya hak pada hartanya dia. Kal hajri alal muflis, seperti hajar yang dilakukan terhadap orang yang muflis. Akan dijelaskan nanti. Al muflis, orang yang punya utang, ya, punya utang. Harta yang dia punya lebih kecil daripada utangnya. Utangnya lebih besar daripada harta yang dia miliki untuk dia pakai membayar utang. Nah, yang biasa kita kenal muflis itu bahasanya apa? Bangkrut, ya. Ini nanti akan dijelaskan, ya, tentang orang yang muflis di sini. Karena orang yang punya utang itu ya bermacam-macam keadaannya, ya. Ada pengutang yang tidak punya harta sepeser pun untuk bayar utang. Ini orang yang mu'sir, memang kesulitan, ya. Tayyib. Ini wajib diberi tangguh sampai ada kelonggaran dari Allah SWT. Ada pengutang yang punya harta lebih besar daripada utangnya. Atau hartanya sebesar utangnya, senilai utangnya. Dia berkewajiban bayar utang sebagaimana yang dituntut. Nah, jika dia menunda pembayaran saat ditagi atau tiba waktunya yang ditentukan, dia tunda padahal dia punya harta untuk membayarnya dia zalim. Matlul ghani zulm. Penundaan orang yang punya harta untuk bayar utang, ya tunda dari waktunya, itu zulm. Tayyib, kedzaliman. Kemudian yang ketiga, pengutang yang jumlah utangnya lebih besar daripada hartanya. Utangnya sudah melebihi nilai harta yang dia miliki. Tayyib. Nah, di sini ya, nanti ada pembahasan ya, bahwa jika pemilik hak atau sebagian dari pemilik hak menuntut kepada pihak hakim agar dihajar, maka hakim menghajar. Baik. Ini al-hajar al-muflis. Naam. Fayumna'u minat tasarrufi fi malihi. Nah, diperhatikan. Fayumna'u minat tasarrufi fi mali. Orang yang muflis ini tadi, yang bangkrut ini, dihalangi dari melakukan tindakan pada hartanya. Li'alla yadurra bi ashabid duyun. Jangan sampai jika dia diberi tetap bebas bertindak pada hartanya, akan memudaratkan para pemilik hak, para pemilik utang. Maka dia dihajar untuk kemaslahatan pemilik hak, agar tidak hilang hak mereka, bisa kembali hak mereka dibayarkan dari hartanya dia. Dengan cara dihajar dia, dihalangi dia untuk bertindak pada hartanya, karena hartanya sekarang yang ada ini ya untuk bayar utang. Jika dia terus bertindak, ya akan habis, maka para pemilik hak tersebut ya tidak terbayarkan utang mereka. Wal hajru 'ala al maridhi. Dan hajar terhadap orang yang sakit, maradul maut, dengan kategori sakitnya sakit yang akan membawa kepada kematiannya, akan menyebabkan kematiannya. Ya, ini sudah sakit yang akan menuju kematiannya. Wajib. Fi mazada ala, biasanya orang yang sudah sakit yang akan berujung yang kematiannya biasanya akan berwasiat. Nah, dia berwasiat, dia akan berwasiat terkait dengan hartanya. Misalkan dia akan menyerahkan atau memberikan hartanya kepada jihah, kepada pihak tertentu. Nah, maka di sini dia dihajar fi mazada ala thuluth min malihi bi haqqil warathah. Maka dia dihalangi dari tindakan terhadap hartanya lebih dari sepertiga hartanya terkait untuk ya kepentingan hak ahli waris. Nabi SAW hanya mengizinkan seseorang berwasiat dengan hartanya ya untuk diberikan kepada pihak tertentu ya, batasnya ada hanya sepertiga. Kata Nabi SAW, ats-tsuluts wats-tsuluts katsir, sepertiga saja dan sepertiga itu sudah banyak, lebih dari sepertiga tidak boleh. Maka dilarang, dihalangi, tidak boleh dia ya berwasiat lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena harta itu, jika dia mati, harta itu akan menjadi warisan, irth, ya, terkait hak ahli warisnya, kepentingan ahli warisnya. Dan Nabi SAW telah membatasi tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka dia dihajar, dia dihalangi, dibatasi tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena jika sudah berwasiat lebih dari sepertiga, maka itu sudah merugikan ahli waris. Bagian ahli waris jadi sedikit. Nah, wa kadzalikal abdu yuhjaru alaihi lihaqqi sayyidih. Begitu pula seorang budak, yuhjaru alaih, lihaqqi sayyidih, dia dihajar, ya, dihalangi bertindak pada harta, ya, ada di tangannya, lihaqqi sayyidih, terkait hak sayyidnya, tuannya, pemiliknya. Naam, fala yasihhu tasarrufuhu, maka tidak sah tindakan dia terhadap harta ada di tangannya, bighairi idzni sayyidih, tanpa izin dari tuannya, tanpa izin dari tuannya yang memilikinya, karena dia budak. Naam. Nah, ini hajar terhadap seseorang limaslahati ghairi, untuk kemaslahatan orang lain yang punya hak terkait dengan harta tersebut. Baik. Ini masalah yang pertama, barakallahu fikum, dan kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut masalah yang kedua insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala wa aunih. وتفضلوا أثابكم الله. الحمد لله.